قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى: والقسم الرابع ما كن نجس أي متنجس، وهو قسمان. Dan bahagian yang keempat, bahagian yang keempat ialah air yang najis. Sedua pahal kata air yang najis, ini najis air lah. Dua pahal seperti air kecil, itu. Tapi di sini bukan murak, tapi itulah syarah kita tafsir kata ai mutanajjisun. Tu beza tu. Sebab tu Hasiah pula kata ma'un najisun laisal muradu najisal ain ataupun najasal ain. Bukanlah murak di sini najis ain macam air kecil tu. Air kecil dia panggil najis ain. Di sini bukan murak itu. Balil muradu, bahkan yang dikehendaki dengan ma'in najis di sini, balil muradu ay bil ma'in najis, murak ialah allazi, yani al-ma'ul ladzi ayyan aradat lahun najasatu. Malah tu air yang datang baginya oleh najis, dia panggil najis aridi, bukan najis asal. Hak najasa air kecil tu lah, diri air kecil tu najis. Itu hak asal. Ada pun ni air dalam timbuk, itu dia, tiba-tiba jatuh benda najis ni, ni kecil di lembu dalam tu kan. Mati dia panggil air ia datang baginya oleh najis. Itu hak murak di sini hak tu. Kalau gitu ibarat najis tu keliru sekaligus. Ini pahal aku kata najis air tadi, tapi bukan murak gitu. Muraknya air yang datang baginya najis, kama asyara ilaihi syarihu biqaulihi, seperti bahawa telah isyarat kepadanya kepada murak. Kalau kena tu pasal dia isyarat situ dah tu, isyarat kata bukan murak najis air. Muraknya air asalnya suci, kena benda najis masuk di. Lalu fasyabbahal musannifal mutanajjisa bin najisi, maka mentasbih oleh musannif. Kalau gitu cakap ni cakap tasbih lah ni. Maka mentasbih oleh musannif kita al mutanajjisa akan air yang datang najis ataupun yang kena najis tu, menyerupai bin najisi, dengan air najis betul. Nah, walhab bukan. Sebab tasbih dengan jalan mana tu? Bijami'i, dengan jamaknya ialah hurmati isti'mali kulli. Tu di segi jamaknya serupa je, air kecil air najis, air timur jatuh air kecil jalan panggil air mutanajjis. Maka panggil air najis lalu. Sebab apa tu? Kerana serupa je air mutanajjis dengan air najis, dari segi haram menggunakan. Tu dia bijami'i hurmati hurmati isti'mali kulli. Idhafah. Bijami'i hurmati boleh kata idhafah lil bayan, dengan jamaknya apa jamak? Ialah haram ulil. Idhafah masdar ke fa'il. Isti'mali kulli hati idhafah masdar ke maf'ul. Dengan jamaknya haram ulil gunakan tiap-tiap itu. Oleh tiap-tiap itu, tiap-tiap dari mana? Kulin ay kulin minan najis wal mutanajis. Nak guna fi tuhrin, pada menyuci tak boleh. Au syarbi adamiyin, pada nak minum, nak minum anak ada tak boleh. Itu saat itu nak minum tak boleh. Bikila fi bahimatin, kalau minum ke binatang tak apa. syarbi adamiyin tak bolehnya bikila fi bahimatin ha, kerana we minum ke lembu ke kambing tak ada apa ha, air kita timur masuk air kecindah ha, ataupun kena sesuatu najis dalam ha, kalau curah saja diugi pula bazir pula dah ada jalan lain buat kita cari jadi ada baidah we minum ke kambing au ataupun itfa inari buat memadamkan api bakar jiruh nah tu ha, jadi faedah pada curah saja. Ayat tengok deh syarat tak siwi jadi ugi saja ada jalan pedah pusing ikut pedah lagi nak minum tak boleh dah kita nak buat menyuci tak boleh dah dengan dia pas nak buat apa ha, kalau penata minum penata apa ataupun buat padam api dengan dia api duk nyala ambil air timurung au saqyi asjarin atau buat biru pokok biru pokok-pokok kayu lah au zar'in ha diru tanah-tanah mati mung kaca lado tu itu beda. Kemudian wasti'ar ismil musyabbah bihi dan pinjam ha pinjamkan nama musyabbah bih apa iaitu lafaz najis lafaz musyabbah bih pinjam lafaz musyabbah bih diguna untuk lil musyabbah iaitu mutanajih ha, mutanajih tu musyabbah ditasbihkan dengan najih najih tu musyabbah musyabbah bih penyambil kecek kata air najih hak sebenar air mutanajih yang diserupa dengan air najih ha kot kuasa ha isti'ar isti'ar wasta'ara ke isti'ara wasta'ara dan penyam dia musannah ismal musyabbah bihi musannah kita penyambil tak kala syabbaha lepas tu pinya ia musannah ake ismal musyabbah bihi lil musyabbah mana pinya ambil lafa musyabbah bih lafa najih ha gi pakar di tempat musyabbah jadi kata maun najisun sebenarnya maun mutanajisum syabihum bin najisi ha kutu ala tariqi listi'arati tasrihiyyati atas jala isti'arah tasrihiyyah surah tu ha tu bicara ilmu al-bayan lah tu selik masuk situ tu ha hundur kelik ha tu lah ada kita faham dengan ilmu kita mari tengok takrir ibarat ulama kita huraigi lah ha sabit tu orang mempunyai ilmu tu dia tengok dia faham tak sama tu dengan orang yang apa dia orang ilmu ilmu juga tapi sedikit selapik-lapik banyak ilmu lagi ni apa dia asal nu ha dan itu dia tapi dia panggil ilmu ni sangat-sangat ajak lebih-lebih lagi di masa yang perlu apa kita katalah no orang ingat Quran orang ingat Quran ni sangat-sangat ajak ketika banyak terlupa bidah Quran ada banding ke sepotong guru Quran di setengah-setengah kampung Allah bahajak benar dan tak ada tu guru Quran. Kadang-kadang nak hantar nak mengaji Quran tak ada tu guru. Nak gi dah hantar jauh Allah. Ha dia kata cara sabit fardu kifayah hukum tak dulu lagi dah tu kena wei ada kena wei ada tu. Ha kalau tak ada langsung berdosa habislah. Ha tu dia. Ha sahabat tu orang hafal Quran lebih ha mulia. Nah, begitulah kita punya ilmu mulia. Sebab kita kena jaga molek ilmu kita. Sebab dia ketika hajak kat lah carinya. Tu apa orang kaya mulia. Bila putus barang kat lah kena cari dia lah. Orang punya jawatan apa tu juga mulia. Bila susah payah kena cari dia. Sabit tu lah. Naknya orang punya tertutup tu kena berakhlak mulia. Nah, kalau kita diguna kok joli, kok sombong gak siaplah kita. Kita panggil tak cukup amanah Allah Taala. Ha baik, klik ke sini. Ha itulah berkecek sepatah. Air najis apa makna? Biasanya air najis, najis ainlah, air kecil tu. Ha sini bukan murak. Murak air mutanajjih. Ha jangan kata air najis. Ha ni masa lebat tasbih isti'arah. Tangguh situ bahaya selalu orang ada ilmu. Ah hundur kelik. Kalau gitu ain najis yakni mutanajjih san itu wa huwa qismani ainu'an. Dua macam, dua bagai pula dah. Ain mutanajjih tu baik dua bagai pula dah. Tu baik dua bagi pula. Mana? Ahaduhuma qalilun. Salah satu daripada keduanya qalilun, yang sedikit. Yang sedikit. Satu lagi kita lakah pergi dulu. Yang banyak. Tu duduk depan jauh. Pada kata tu duduk depan tu au kana katiran bullatain fa aktsara. Fataghayyar. Anu dia duduk depan. Kita mai tengok bahagian pertama dulu. Ai naji tu yakni ai mutanaji tu ada dua bahagi. Yang pertama daripada keduanya qalilun, yang sedikit. Murak yang sedikit ni maknanya kurang daripada dua qalah lah. Tabi' hasiah kata tu qauluhu ahaduhuma qalilun. Ini syarah kita ambil mana ni? Katanya akhzuhu min qawlil musannifi wa huwa dunal qullatain. Tu. Nah, ambil depan sikit lagi lah. Yang kurang daripada dua qalah. Faham situ tu? Baik. Kita tengok hak syarah kita dulu lepas kita ke masuk asiyah sambungan. Wa huwa dan yaitulah allazi hallat fihi najasatun taghayyara amla. Dan yaitulah ni dia kata huwa qaidun fi mafhumihi tafsilun. Ini kait pada mafhumnya tu tafsil. Ada lagi tu. Tengok pergi dulu. Iaitu air halat fihi najasatun, air yang jatuh padanya oleh benda najis. Air yang jatuh padanya oleh benda najis. Air kita setimbau beledi jatuh tahi cicak misalnya. Tengok-tengok ada tahi cicak dalam air tu. Di sini tak kira lah taghayyara amla. Ta'mim dulu. Katanya qauluhu taghayyara amla ni akhadha hadha ta'mima, telah ambil ia syarah kita akan ini ta'mim ni ambil minal itlaqi huna, dari tak kait. Dia pakai itlaq kan. Air yang jatuh padanya najis. Senyap kat tu. Ambil daripada itlaq tu gak sama ada berubah ia ia allazi mura allazi tu al-ma' lah, al-ma' allazi dihazah mausuf. Air ia jatuh padanya benda najis sama ada berubah ia atau tidak. Air setimba beledi jatuh tahi cicak, tengok-tengok ada tahi cicak dalam. Kita pun cium tak ada bau busuk, warna air pun seperti biasa. Kalau lah kita kata kecak pun tak ada berasa apa, biasa rasa air tu lah. Itu mana kata sama ada berubah ataupun tidak. Kait lagi wahuwa aywal hal, syarat kata wahuwal hal aywal halu annahu bahwasanya allazi halat fihi saat itu air yang jatuh padanya najih itu ma'un dunal kullatain, itu air yang kurang daripada dan makna kurang air yang kurang daripada dua qullah. Dua qullah ta'sa qullah, qullah ni terpaya fasanya qullah. Tapi orang kita sekarang dia penama qullah, penama qullah pekah kita buat buah air panggil. Asal dia pada terpayat fa. yang kurang daripada dua kullatain. Ayyakinan. Nak dengar yakin tu kata tak sabar. Walau syukka fi kaunihi dunal kullatain. Maka jika disyakkan pada keadaannya al-ma' itu kurang daripada dua kullah. Kurang kau siapa polah ke kita kecek apa kata cukup polah ke tak cukup polah, saya cakap itu duk syak. Kalau balak tu bala ya tanah jasu, dia naknya kurai, nak nak kurai tu dengan yakin. Itulah panggil air mutanaji. Kalau itu air istimewa saat ni tu bila jatuh benda naji pakai hukum mutanaji lah. Sama ada berubah atau tidak. Kalau hak berubah tu, hak tu hak ijmak selalu lah. Air banyak sekalipun bila jatuh benda naji lepas tu berubah, hak tu ijmak ulama kata hukum mutanaji. Macam kalau kita air banyak ni jatuh ayat dalam, mati ayat dalam tu bau busuk. Nah tu ijmak kata air mutanaji, tak ada pilah lah. Hengoh-hengohnya cara rubak dia tu tak mesti kita cua. Buat diri yang dia tu baik duduk sehari dua hilang, tak ada bau apa, suci kelip. Nggak tak ada buat apa-apa lah, suci kelip pasal dia air banyak. Ataupun nak suci dengan cepat, kalau air tu holo ke tengah holo, tapi banyak lebih daripada dua holo lagi panggil. Kita ambil air lah, tambah pasal motor buh, tambah hilang bang. Tak ada apa, suci kelip. Tak payah ubat dia, bukan suruh buat. Hak tu hak nafsu kita tak lalu dah weh. Ayah mampuh ni, bang busuk ni, hukum pun mutanajih dah. Apa kita nak lak hidup gitu dengan siapa hilang bang ke syarat kata suci kelip. Kita tak lalu dah weh. Itu nafsu kita. Ambil semaya boleh lah pula. Begitu juga dari segi apa nama ni, ke doktor apa tak kena mena dah tu. Tu lai ha, senap kecek witi ukur syarak ke atas sah mi wudu. Mi wudu sah mani janabah sah, buat basuh najih dengan dia sah. Nak situ. Tu dia. Itulah air mutanajih ada yang ada satu bahaginya yang sedikit dengan mana tak sampai dua kolah, kurang daripada dua kolah. Dua kolah guna dalam hadis kata iza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabasan. Ya sarat pada hadis. Apabila sampai air dua tepayat tu maka tidak menanggung ia ke najih. Maknanya najih tak boleh menajih ke dia kerana kuat dia. Kerana kuat balik air jatuh guna najih pun tak menajih dia. Tu kerana kita menanggung ia ke najih. Tapi orang Hanafi ya tafsir kata tak menanggung ia ke najih kerana da'if. Nampak ia kena banyak lagi. Kena banyak lagi macam sungai. Macam kolel wah. Kita kucah tepi ni tak berkocok di tepi ni. Dia banyak patah tu baru tak apa kata dia. Lagi pula dia kata hadis tu tak lewat dalil kerana hadis muttari. Ada data satu qalah, ada data riwayat dua qalah, ada data riwayat tiga qalah. Jadi bergelombang masih hadis pakai tak tawak dalil. Tu balik arah Hanafi sebab dia ada dia berdalil air banyak tu banyak hingga siapa kita dak celuk pilihan ni tak gelombang tepi balik ni. Tu baru banyak di sini dia. Kalau berqalah kita ni qalah kita tu kita dak celuk-celuk tepi ni gelombang pinung tu tak banyak lagi di sisi Hanafi. Ya dengar bab filafiah deh. Kalau kita pergi di si Malik, Malik luah lagi. Ais timbo jatuh tai cicak. Kalau kita cium tak ada berubah, tak ada apa dia. Dia kira berubah baru tak leh. Dia tak kira dia sikit banyak. Dia kira dia berubah leh. Jatuh benda najis berubah baru tak leh. Kalau jatuh benda najis tak berubah, tak apa, tak kira sikit banyak. Tuanlah Malik. Sebab dia mesti innal ma'a la yunajjisuhu shay'un. Dia pun umum hadis tu. Hak kita ni hadis itulah dikait dengan dua qalah. Innal ma'a la yunajjisuhu shay'un. Ma' mana? Al ma' ayyul ladzi balagha qullatain. Ambil hak kait ni mabuk. Ini jalan ulama. Dia silah mari. Bagi kita tahu-tahu banyak jalan lah apa hal tu. Apa kita berjalan mana? Kita berjalan mazhab Syafi'i. Itu jalan ni. Tu dia. Kalau kita panas ngoti, panas ngoti, tak ada panas ngoti, utut diri kita lagi lah. Tu dia. Baik. Itulah dia dalam mazhab kita Syafi'i, bila air tengah gini, bila air yang kurang tak sampai dua qalah, maka bila jatuh benda najis, maka hukum mutanajji, sama ada berubah atau tidak. Itu mazhab kita Syafi'i. Adapun kalau hak banyak, hak banyak tu dia kait berubah, kalau tak berubah tak apa. Bila jatuh benda najis dalam, lepas tu tak berubah, tak mengapa. Bila air tu banyak. Lepas tu kita mai tengok dalam hasiah. Pada kata qauluhu ahaduhuma, terundur klik tengok hak Syekh Bajuri. Syekh Al-Bajuri kata wa iza kanal ma'u jariyan. Dia kata, dan apabila adalah air itu yang berlari, kita panggil yang mengalir. Lagak kita sini juga panggil air derah. Kita panggil dia. Apabila adalah air itu jarian yang berlari, hok nak lawai bagi roki dan hok yang tenang macam ada telaga tu, air tenang dia panggil air ning, duk dia pola-pola tu duk dia. Dia tidak duk berlari dak. Lain. Apabila adalah air itu jarian yang berlari ataupun yang mengalir ataupun apa kata air derah. Nah macam tali air dak cu derah. Tu dia. Nak kira lagu mana tu? Dia kata fal ibratu bil jaryati nafiha. Tu dia. Maka kiraannya ialah dengan perlarian tu sendirinya, diri pelarian tu. Bil jaryati nafsiha, nafsil jaryah, kira pelarian air tu. Tu hak tu kira tu. Jadi bila benda najis dak sini, air lari serang ke kena tanah najis ni. Pelarian tu tu gi dia panggil najis, bukan najis air tu. Tu hak bahasa najis, hak bahasa najis dak dia. Misalnya anjing mati, masalan atau apapun kita tak ialah ayam mati duk lekat, ayam mati lekat di sesuatu, di rebor ko, di kapo, di akai ko, lekat di tempat air duk tu air tu di pelarian lepas baru kena dia tu. Tu kira tu mutanajih tu. Jadi kalau balik atas ni tak ada apa, balik atas ni. Walaupun kita dah ambil mayat tepi ni, tak ada apa. Hal bawah juga ni tak boleh. Fal ibratu bil jaryati nafsiha, sebab li'annaha haribatun, kerana al jaryah tu dia panggil haribatun mimma ba'daha. Dia panggil kata yang lari, haribah, yang lari daripada barang kemudiannya. Talibatul lima amamaha, yang menutupkan barang yang dihadapannya. Kalau gitu fahiya munfasilatun hukman, maka iaitulah al-jariyah tani air pelarian tu dia panggil terasing ia pada hukum. Sebab dia air lain-lain dia mari dia kena tu. Pelarian dia pergi semua lain-lain. Wa ini tasalat hissan, dan jika berhubung ia pada pandangan zuhir, berhubunglah tengok air hadut derah, tak ada nampak putus-putus tak, berhubung pada hisan tu berhubung. Tapi pada apa dia ni, pada hukum dia kira dia panggil bercerai-cerai. Dia bercerai-cerai. Sabit tu tengok kalau kita basuh sewaktu, misalnya nak basuh najis mughallazah 7 kali, kalau air selorel tu kita kita hal gitu jelah. Ada kena buat gitu tak pakai tahal gitu air, dia panggil 7 pelarian air. Nak basuh 7 kali, lagu anak 7 kali. Kalau air berlari macam air pahai, air selorel, tak kita tahal gitu. Kita bila nak tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Bagi tua yang mani budak ya tak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas ya tak. Berkali yang baik ni ya. 7 lepas habis tu haji hura lazah 7 kali lepas. Mai ke dua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas ya. Nah, Ah, kita ambil situ mari kata oh ni dah. Kalau kita basuh air dia kita hola kaki. Kaki kita ni kena najis mengalah saja hola situ. Tak ada kena dok kocok, kena dok pakai sok situ ya. Muka air dok tu. 7 pelari. Apa nak tahu mana 7 pelari bila? 1 2 3 4 5 6 7. Cukup. Boleh hakik. Bawanglah air apa keruh hati dah. Ah, nah. Yang musim hujan atas turun ni keruh air. Ha nak mari tu air keruh dia ada. Ada apa? Tak air situ. 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Dah giring pun tak ada apa dah. Ah, ataupun yang kecil-kecil dah ni. Ah, kali-kali bahasa bulan ni buah mari pacacang-cang-cang di kaki kita. Panah-panah tengah menata ni kecil kaki. Ah, lalu pergi ke air, tali air hello kaki kita. Ah, tak apa, ya dah panah. Ni dia. Dia panggil 7 pelarian air. Ha, maka sepatutnya juga kalau pelari air itu kena menanaji, maka hukum itu dia panggil munfasilah hukman wa ini tasalat hissan fa in kanatin najasatu waqi ha anuskah tu wafiqah ke waqifah qah ke fa qah dulu. Ha tu hak naskah ni fa dulu. Ha silap titik ya. Nah. Ha fa iza kanatin najasatu waqifatan. Ha bukan wafiqatan dah. Waqifatan. Maka jika adalah benda najis itu yang dak berhenti dak dia. Apa misal nak ni lah. Ayah mampu dia nyu-nyu-nyu lagi. Bak kena ditunggu ke. Kena diakar ke. Itu dia situ. Akar. Itu wakifatan. Benda najis tak dia. Apa air dia. Di semua. Dia terpulih dia teru. Dia kena tak hadiah tu. Dia tak dia. Dia akar ditunggu masalah. Nah. Oh hukum kata. Kana jasad kullu jaryatin marat alaiha. Ha, jadi najis lah. Itu tanda jasad. Tanajjasat kullu jaryatin. Jadi najilah oleh tiap-tiap pelarian air yang marrat yang lalu ia jaryah tu alaiha ala najasatil waqifah itu. Ha dek. Ya air dek dia gitu. Ha dek lekat. Air dek atas dia. Maka tiap-tiap pelarian yang kena atas dia air tu, ha ni najis ni. Najis. Jadi najis tiap-tiap pelarian yang marat ya lalu ya jariah alaiha ala najasatil waqifah itu. Tapi dengan kai iza kanat qalilatan, apabila ada ya jariah tu yang sedikit. Petali air kecil-kecil ya. Tali air kecil-kecil ya. Itu dia. Walau talatil qanatul ma'rufatu qanat, dan jika lamu uli qanat al ma'rufah. Apa tu lorak qanat bikhilafi ma qablaha. Anak kena ke jenis najis ni boleh bersalaha barang yang sebelumnya. Barang hak dulu daripada najasah tak ada apa tu. Bi khilafi ma qablaha qablan najasah waqifah tu. Apa bi khilaf? Fa innahu la yanjusu, maka bahawasanya tak jadi najis ia ma qablaha. Barang hak sebelum tak ada apa, najis dak sini, benda najis dak sini, barang hak sebelum tu ai dak curi hak balik atas lah kita panggil. Tak ada apa. Tapi dia kata pula dah. Naam, baik kita tengok dekat satu. Naam, tapi ini jitama'atil jarayatu kulluha. Tapi jika berimpun oleh segala pelarian itu semuanya. Yang lalu mai kena kot jiri najis saat ni tu lalu-lalu dia turun-turun dia satu lubuk. Di tali air tu kan tengok sepul macam air pak pacu air terjun lah. Nah, dia mau teru dia ada hak ni rendah hari nak dia turun teru dari lubuk sini lubuk. Hak mari ni najis dekat tanah ni. Ha, mana pelarian air tu kena tu najis bil dia. Tapi dia turun gi dru gi ada satu lubuk bawah ni. Dia ha berhimpun di lubuk tu. Ha dia kata jika berhimpun oleh segala jaraya tu kulluha berhimpun dalam poi fi nahwi fisqiyah. Fisqiyah ni bahasa kita sepokolalah. Sepokolah itulah. Pusat-pusat sepokolah lubuk dia panggil. Nah, pasal ni lah kami sah. Pak air terjun kadang-kadang pak lubuk ke duk mandi. Pak atas duk cubu tu. Apa ada najis lah atas tu. Benatai mapuh lah atas tu. Bau nak. Menyisak kata. Nah. Maka dia turun mari. Duk beripun dalam satu umpama lubuk kolah. Haa. Wakanat dan adalah ia. Al-jarayatul mujtami'ah. Ha, pelarian hok yang beripun tempat jadi lubuk ni kullataini fa aktaro. Ha, dua kolah maka lebih. Ha, orang tua kira dia kata lapeting. Ha, ni tak aje kira. Kak ada mau ya. Ha, nah. Dan dia asal datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata iza balaghal ma'u kullatan bi qilali hajara. Apabila sampai air dua tepaya dengan tepaya kapung Hajar nama kapung zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tepaya situ. Ayat air bila sampai dua tepaya di kapung Hajar tu tak menanggungkan najis. Pas satu-satu tepaya tu air muak berapa tu demo gi kira tu Nabi kata dua tepaya tu bila air sampai dua tepaya tu demo gi kiralah. Apa tu guru bagi guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu guru Ibnu Juraij dia dah lagi ingat payah tu dia diukur payah dia kira payah ha dia kata dua grebo besiki ha satu-satu tepayah tu dua grebo sikit ha mana lebih sikit ha sikit dah tak wayaknya mana. Tapi Imam Syafi'i kita ihtiyat pula dah. Ha, tua apa yang kata basi. Ha, basi taruh. Kalau nak pergi dua lebih sikit pakai gini ya. Pakai dua grebos tengah. Ha, tu panggil ihtiyat lah tu. Kalau kita misal kita nak potong baju lah. Nak anak-anak ni weh. Ha, seelok lebih sikit. Gini ya. Pakai seelok setengah. Ha, lah apa. Ha, tak ada wawih dah. Itu kan. Anak kerak anak-anak ni weh. Ha, tiga elok lebih sikit. Lebih sikit tu berapa? Payahkan gini eh. Pakai tiga elok setengah. Tak apa. Itu ikhtiar. Yang ada. Itu misal. Ha, nah. Nak sembit lebih. Pakai sembit setengah. Ha, nah gitu. Jadi tu pada Tok Ulu dia kira ukur terpayar tu. Dia kata muat dua grebo lebih sikit. Ha, bukan dua grebo benar. Dua grebo lepas tu lebih sikit. Maka kan nak pergi dua grebo lebih sikit di mana? Jadinya pakai dua grebo setengah. Dua grebo setengah. Pas satu grebo pula dah kena kira. Pak kita tak ada grebo zaman dulu pasal belula biring tu. Buah air dalam tu. Ha, zaman dulu. Pak dia mau kira dengan tenyak gah pula dah. Lah ni tak nak ada dah ten tu. Ha, ini dia berubah semua kan? Berubah semua. Dia mau kira ngerti. Oh, dua grebo setengah pakai lima ten. Ten dia buat minyak gas sama dulu 20 lit. 20 cupak. Ten dia muat 20 cupak. Ha, ten tu. Kali itu pakai lima ten. Dua grebo. Ha, dua grebo setengah. Lepas tu dua terpaya. Maknanya kata lima grebo. Ha, tu air dua kolah lima grebo. Lima grebo kira ten. Kata kata 10 ting tu hak ihtiyat dah tu. Sebab tak ada yang kata kalau air yang kita buat kolah kerek telaga ke apa kita bubuh sampai 8 ting tu jelah dah. Bila 10 tu oh, masih lebih jelah. Ha kalau kurang pada 8 ting tak salah tak salah celuklah ambil semaya. Ha tu kata gua kira. Pan nak tahu sama ti nak tahu kira sendiri. Dia tahu. Ha tu deh. Ha baik tu lah panggil air dua kolah air dua kolah lah. Bukan awak kalah dua utik. Mananya air teluh 8 ting sekurang-kurang. Itu dia istiak 10 ting. Antara itulah. Itu panggil air siapa kalah. Air siapa kalah tak ni weh. Siapa dah. Berapa ting? 8 ting sekurang-kurang. antara puluh tu. Bila siapa situ terkata ai siapa kok lah. Ha, panggil ai banyak lah tu. Lepas tu pergi siapa berpuluh-puluh tu. Tak ada kena duk kira lah tu. Kau sangat adalah. Berkolah kita ni bukan ha? Berpuluh-puluh tu dalam tu. Ha, dia panggil dua kolah maka lebih. Dia kata jika berimpun segala pelarian air pada umpama kolam, dia adalah apa dia al-jarayat pelarian hadap berimpun tu dua kolah maka lebih dia. Kait sikit lagi wala taghayyura biha, dan tidak ada berubah dengannya. Baru hukum jawab ini jitama'at jawabnya tahurat. Suci iya. Suci dalam ai hot mari daripada atas nu ai ada menatai mapuh di atas ai pelari duk lalu kok dia belako pas terjung mai ke bawah ni ada hukum najis tu tiap-tiap pelari dia berimpung dalam satu lubuk dia terjun sini masuk dalam satu lubuk di lubuk tu dua kolah akan lebih lah kita kata pas bau ke tak tak ada bau tak ada berubah apa hukumnya tahurat. Tapi kalau gigit mandi tepat duk cu tu, mata najis. Gitu tak? Air pacu dia duk macam tu cu le atas tu ada menata apa. Kita gigit mandi tepat duk cu tu. Tu najis tu. Kalau gigit mandi lah kolam ni apa cu tu gigit bui pole kolam. Tak ada berubah ke? Hukum bahurat. Nak tahulah. Nak tahu benar, bapa nak semai. Mereka tak semai. Mandi ya sama anak aku. Pas dah mandi tu nak semayah. Pas nak ambil semayah. Tu nak tahu tu. Itu dia. Nah tahura. Lepas tu dia mau kata walau tafarraqat ba'da zalika. Dan jikalah bercerai ia al-jarayatil mujtami'ah. Segala pelari yang berhimpun dah dalam lubuk lepas dia bukan dah berhimpun situ moga air atas dah turun sama lepas dia dah penuh dah dalam lubuk tu dia main berhimpun sini dia berlari kot depan ni pula cah cabai lagi kot tu kot ni pula walaupun bercerai-berai ia al-jarayan mujtami'ah dan itu mujtami'ah ba'da zalika lepas pada lijtima' lepas dah berhimpun dah tu dia pecat pula dia sekalipun tak ada apa dah lah. Gitu. Fa in kanatin najasatu sa'iratan maka jika adalah najis itu yang berjalan najis boleh berjalan kita panggil nyum kan ada dok terlapur-lapur dok turun air gerah tu dok turun air yang mengalir yang berlari tu yang ibarat kata jika najis itu yang berjalan yang berlari juga turun air derah tu lawan muqabi bagi waqifatan tadi baik kali gitu fa in ka wa in naskah ngapo kan nyawa naskah tu fa juga fa in kanatin najasatu sa'iratan tanajjasatil jaryatul lati hiya fiha faqat nastaya jadi najih anastaya jadi najih oleh pelarian yang ia rojak ke najasah fiha fil jaryatil lati dia panggil jaratis silah ala wairiman hiyalah jadi najihlah pelarian yang najih dia ada dalam dia tu. Itu dia. Tanajjasatil jaryatu. Jariyah mana? Jaryatu allati hiya pelarian yang ia najasah. Ia najasah fiha fil jaryatil lati. Itu ayat di situ. Faqat najih tu jelah. Najih tu jelah mana? Kita kata ada lapu dah hanyu dah derah. Lepas tu kalau tertahir sekali. Pelarian tu. Hak najih dah ada dalam. Tu jelah kata dia najih. Lepas tu kitab ni walillati barangkali wallati gitu tak wallati bukan wali dah jadi sarup la sebenarnya alif lam bukan lam dah naskah ni jadi walillati sebetulnya wallati Ha, itu dia. Wallati tamurru ba'daha ala mahalliha, ala mahalliha. Kawalillati. Ha, kau dulu, kau dulu, kau dulu. Nuskah tu tengok mula. Wallati kawalillati. Ha. Sahabat-sahabat nuskah banyak betul nuskah tu. Tu. Ha, waktu walillati kawallati. Wallati, walillati. Ha, nampak nak serupa ni. Tengok mula aku silap tengok betul lain. Hak saat ni tak apalah. Fa in kanatin najasatu sa'iratan tanajjasatil jaryatul lati hiya fiha faqat. Habis itu. Apa naknya betul? Naskah ni walillati. Ha, dia tanya takak ada naskah walillati. Lepas tu mari celitah dia berasa nak ke walillati. Tengok sekali lagi. Walillati tamurru ba'daha ala mahalliha. Lepas tu hukmul risalah. Dan sabit bagi jariah. Ha, sabit bagi jariah. Pelarian. Hak ia lalu ia. Ha, pelarian hak ia lalu. Ha, ba'daha selepas pada najasah. Pelarian ia lalu. Ha, ba'daha ba'da najasah. Ala mahalliha. Atas tepatnya tepat najasah. Hak tu pada hukum risalah. Kita nak panggil gapo sebab air kah basuh tu lah. Kita panggil risalah. Wasalah kita panggil. Air bekas basuh. Hak tu hukum tu pula kata dia. Kalau tak bubuh dia panggil masuk dalam kata apa dia? Air musta'mal. Hukum wasalah apa air bekas basuh. Tu dia. Tu kena perhati tengok di naskah tu sekali. Sekaligus nak litah mari. Walillati khabaru muqaddam hukmu tu muqtada maqah. Habis tu bahasa dia nak lillati. Naskah tu serupa. Lillati ke alati? Jangan lagi kat sana. Lillati. Lillati. Apa apa tu? Nak tengok mula. Serupa, serupa dah naskah. Naknya lillati semati khabaru muqaddam hukmu tu muqtada maqah. Baik, itu dalam hasiah. Lepas tu kita klik mai ke tepi. Itulah asal kita bicara ai najih, yakni ai mutanajih. Tubik mari dua bahagi. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Hak yang banyak hukum duduk depan. Ai sedikit, ia jatuh padanya najih. Padahal ia tak sampai dua kolah tu panggil air sedikit. Ni jadi mutanaji. Tak kira lah sama ada berubah ataupun tidak berubah. Allazi halat fihi najasatun. Hasiah kait ai munajisatun. Ayah kait pula dah. Benda najis jatuh. Benda najis yang menajis ia, yang ni akan airnya tu. Nak keluar hak mana? Bi khilafi ghairil munajjisati. Bersalahan najasah hak yang tak menajis ia. Gapo najasah benda najis tapi tak menajis? Wahiyal ma'fuu anhu. Iaitulah najasah hak yang dimaafkan darinya. Anhu ke anha itu tak apalah. Kalau kata anha apa tak apa. Kalau kata anhu apa tak apa. Sahabat dia klik pada alih la. Alih la isil maus, isil mausul mustarak poma poman itulah. Iaitulah najasah ia dimaafkan daripadanya. Dia tu najis ia dimaafkan apa jatuh. Itu tidak menajiskan. Kama asyara ilaihi syarihu, seperti barang telah isyarat kepadanya oleh syarah. Bi qawlihi, dengan kata syarah lagi kedata. Wa yustathna. Isyarat situ dah. Pahal daripada situlah kena kait pada mata kata. Air yang jatuh padanya oleh benda najis, yani benda najis yang tak menajisnya. Kait itu. Lalu tu kita tengok pula hak syarah kata. Wa yustathna min hazal qismi, dan diistisno, dikecualikan, dimengeluarkan min hadzal qismi, daripada ini bahagian, ini qism, qism air yang jatuh padanya benda najis, padahal air itu yang kurang daripada dua kolok. Tadi kita kata jadi mutanajih, ada istisna tu baik daripada tu. Seolah kata malaikat najih ni jatuh tak apa, seolah-olah kata gitu. Cuma di istisna daripada ini qisim akan al-maitatullati la damalaha sa'ilun inda qatliha au syaqqi udwin minha. Di istisna daripada ni akan bangkai. Berkata bangkai ni gak kena ke binatang yang mati bukan dengan sembelih syar'iah lah. Terbenar mati tak sembelih langsung ataupun sembelih tak kena dengan hukum syarak, panggil bangkai semua. Panggil bangkai semua lah tu. Nak keluar di istisna ke bangkai, bangkai mana? Allati la damalaha, bangkai yang tidak ada darah baginya, bagi allati, dengan bahawa tidak ada darah langsung, tak ada darah langsung ataupun ada. Kait sikit lagi, la damalaha sa'ilun, sifat tidak ada darah baginya yang mengalir. Tidak ada darah baginya, darah yang mengalir. Hak besar mengalir hanya bahasa darah mengecik-mengecik. Ada pecicak dah, pecicak dah. Cuba kita katak dia jatuh pok tu, cuba kita soyak kulit dia, nampak mengecik-mengecik darah. Tak kira hak tu supaya tak ada. Sebab hak nafi di sini darah, tidak ada darah yang mengalir. Terbenar dua bila kait gitu. Terbenar tak ada darah langsung ataupun ada darah tapi bahasa tak mengalir. Bahasa tak mengalir. Nah, tidak ada darah ia bahasa mengalir. Bahasa Asiah pesi qauluhu almaitatu, itu dobek baca lorak sikit, ya juzu fi hattakh takhfifu, tu hatu silap huruf dah, takhfifu naskah ni, ya juzu fi hattakhfifu dengan fa nah. Harus padanya oleh takhfif, makna takhfif ya baca tak sabdu lah, baca maitatu wa tasdidu mayyitatu. Boleh baca dua, takhfif dan baca tasdid ya. Wa qawluhu allati la dama laha sa'ilun ay sya'nu hadzalika. Sekali lagi, tidak ada darah yang mengalir arti pesennya begitu. Sya'nuha, sya'annya, sya'an maitah, zalika. Apa zalika? Iaitu tidak mengalir. La dama laha, pesennya, pesennya tidak ada darah yang mengalir. Terbenar ada darah tapi darah bahasa tak mengalir. Hak bahasa mengalir. Hak bahasa tak mengalir. Kalau hak bahasa mengalir walaupun tak mengalir kerana kecil, tak kira. Tengok sepuk anak tikus ah. Hak dia baru tetah, baru tetah padah. Hak baru beranak, anak tikus merah-merah tu. Ada kata kita katak dia tu darah tak mengalir lagi pasal dia kecil. Anak katak, anak katak, katak benda. Hak kecil-kecil dia baru tetah. Nah, kita katak dia tak ada darah juga tu ataupun ada bobo mengecik, tak kira kerana katak ni masuk dalam sya'nuhu. Bahasa mengalir. Panggil hak tu tak leh. Kalau kita jatuh katak, tu lain hukum. Banyak karuh nak kena kena duk faham deh. Benata bangkai yang tidak ada darah, yang tidak ada darah baginya ia mengalir. Yang ini tidak ada darah ia bahasa mengalir. Inda qatliha, nak tahu darah mengalir tak mengalir, tahu macam mana? Inda qatliha sa'ilun inda qatliha, ia mengalir ketika bunuhkannya ke al-maitah. Al-maitah itu ketika kita bunuh dia, pecicak terbunuh dia, sayak anggota dia, au syaqqi udwin minha, ataupun ketika sayak suatu anggota darinya, dari maitah pecicak ni, begitu sayak kulit serah, darah bobok bukan bahasa mengalir bilis dah. Tu maksudnya masalah pakai yang di istisna. Ya misal sini ya misalnya ka kazubabi. Ha ya misal seperti lalat. Nah ya misal seperti lalat. Qauluhu kazubab al muradu bihi al ma'ruf. Jadi kanak ti dengar zubab binatang hak maklum, lalat hak maklum ni. Nah ni. Ha ada urung tu ni. Ha au ataupun murak dengan zubak di sini ni umum lagi, makna umum lagi. Ma yasmalun nahla. Murak dengan lalat di sini barang yang melekat pi akan nahal. Nahal kita panggil lebah. Ibu madu ke sini kata. Wan namla semut. Ha buat-buat semut tu maksudnya binatang ya bahasa tak mengalir darah belaka tu. Wal qummal kita panggil gapo ada kata gutu. Wal buqqa baqqa ada darat pesi makna pejak kuat tu. Ha tu darah merah tu tak berenyek dia, bukan darah dia. Nyamuk tu kita tak apa-apa, merah darah, bukan darah dia, darah dia isap. Ha darah kita dan umpamanya. Tu dia. Nah, ha tu panjang-panjang lagi wa misluhu nahul khamfas. Ha khamfas lipah kuat tu. Ha lipah. Nah. Ha, lipas-lipas agak buah kedua lipas-lipas supaya nak baca lipah. Ha lorak kita bahasa sedik dekat depan lipah nak tulis lah mana bos ada depan dak ditulis kedua lipas-lipas. Ha baca lipah. Wal aqrab kita panggil apa kalau ha mok kedah waktu ah ha tu apa suhala. Ha nak tengok lorak tu so. Wal baraghi agak tu panggil gutu ani. Wal wazar bit tahri dengan baris-baris tengah wazal awaza nah gapo segitu ha ni dipanggil cicak ni kita panggil cicak. Wal kabiru minhu hak yang besar daripada wazan ni ada titik dah waza ngai ko dengan ghai ada titik dah nak sekali eh ada wazagha ngai ha tu wazal ngai nah tambah titik bukan waza dah wazagha. Ah cicak. Ah tu maksudnya umpama tu lah tu. Patu hak besar tu bahasa hak besar cicak besar tu yusamma dipanggilkan wal kabiru minhu yusamma dia panggil sam abras. Cicak juga. Eh nak kena hak ni nak kena pun jadi tokek dia begali. Cicak besar. Ah sebab abras ni makna ya bala. Ya bala. Nak kena tu dah. Jenis tu lah. Ha tu lah. Itu masuk dalam umpama zubab. Ha, kalau murak zubab binatang yang maklum hak lain tu dikias dengan umpama, dikias dengan luat dengan lalat. Kalau murak lalat tu barang yang umum tu ni tak apa dah panggil zubab, muraknya umum. Ha jenis benatah yang tidak membasa tak mengalir darah. Ha maka hak ni kalau jatuh dalam air ha, tidak menajiskan, tidak menajiskan. Wal hadiri dia tu najis. Ha bangkai tu tapi tidak menajiskan. Ha dia panggil deh. Najis tu pun dua pula. Yang menajis dan yang tak menajis. Ha tapi dengan kait illam tutrah fihi jika tidak dicapak tahu akan maitah saat ni tu fihi filma. Ha dengan bawa jatuh sendiri dah panggil hasiah kata aibi waqa'at bi nafsiha dengan bawa jatuh ia maitah sendirinya lalak terbaik jatuh ha sendiri dia au kana ataupun adalah ia maitah tu nasiatan fihi hak ia jadi padanya. Dia jadi pada al-ma' tu sendiri. Mak tu melekat pi al-ma'. Ah seperti apa? Kadudil khalli. Seperti ulat cukor. Cukor dah lama-lama jadi ulat. Ha, maka ulat jadi dari mana tu? Dari cukor. Ah tengok dah. Ah ulat duk le cukor boleh. Ah kita kena mata oh, tak celak ha? Tapi ulat duk boleh dah cukor. Ada pelak lah. Dia jadi daripada cukor. Ha tu. Lepas tu mati. Mati. Ha. Ha tu dia panggil bangkai yang jadi padanya. Kadudil khalli wal jubni, ulak jubun, jubun ni apa sihat susu dia mempekak tu lah, jubun pesek susu masak. Pada lama-lama jadi bulat, mati dah lah, tak apa kan, ia jadi darinya. Sepuk ulat jadi dari buah kayu tu lah. Tu dia. Panjang lagi kalau kita nak turut dia tu dek. Panjang lagi. Semua ulama, tepat ulama ambil daripada hadisnya, hadisnya lah, ambil daripada hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh selam. Suruh selam lalak. Dia katakan iza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, apabila jatuh oleh lalak di dalam bekas bejana seorang kamu, lalak ini jatuh dalam. Nabi suruh buat kan no? Fal yarmis. Nabi suruh selam. Nabi suruh pergi selam. Kalau lalak jatuh dalam sesuatu air ke, Nabi suruh selam. Tak suka dengan kita mengajak anak main, tak boleh suruh cuah kan? Nabi ajar suruh selam. Dia tiga kita duk makan, duk kaya gula, lalak banyak rupu rasa gula gula. Cuah. Jangan nyakit dah, dah apa. Nabi kita ajar pandang lagi. Jangan cuah. Cuah bazir lah. Ajar lagi mana? Selai dia. Pergi selai pelan. Sebab bertengok. Sama nama ni lalak bila jatuh ni air. Dia lagi. Dia sengen. Dia sengen sayap sebelah. Nabi suruh selai. Suruh selai tu ada air. Sebab apa? Sebab dia kata kerana ada pada salah satu dua sayap itu ada penyakit. Lepas tu bila penyakit dia, ia ada di sebelah sayap lagi tu yang menjadi penawar sifat. Penawar duduk situ dah. Dua sayap dia tu balik penyakit so, balik penawar so. Sampai dia jatuh je sehingga elok-elok penyakit. Kita bukan selai tu, ni diri petawar lah dah. Ni Nabi ajar lebih ada bomo ni. Baik tu nak akal mana? Aku tak lagi. Ni bomo. Tak lagi. Kita nak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak selai. Selai ada apa minum? Tak ada apa-apa apa. Nyakit mana Nabi kata penawar tu. Tu dia mau bicara panjang tu. Nono setengah bomo tak terima dia tu. Walau jana pun hadis sahih. Daripada situlah Tok Bekah ambil mari. Nabi suruh selai. Pas jalan istidlal, jalan ambil dalil lagu mana? Bila selai ni terkadang mati. Bila kita selai terkadang mati. Bila mati jadi bangkai. Itu dia. Membuat ada mati, bila mati dia pakai. Berarti tak menaji ya? Bila naji, bazir. Nabi tak suruh buat bazir mengenak. Nabi tak suruh mengenak harta sebab dia larang. Wala tubazir tabzira. Itu menunjuk kata tak menaji. Yang baik betul. Patuh nah dalam hadisnya lalak. Begitulah tiap-tiap barang yang seumpama lalak itu. Gapo barang yang pesis tak mengalir darah. Tu lama pekok kira-kira daripada hadis itu. Tu ubik hukum sebegini panjang percaraan. Habis. Walam tughayyirhu. Sikit lagi. Illam tutrah fihi walam tughayyirhu. Jika tidak dicapak tahu padanya dan tidak mengubah ia akannya. Apa tiap-tiap tu kalau mengubah, kalau capak tahu tak boleh. Kalau mengubah tak boleh juga katanya. Aifa in ghayyaratu, maka jika mengubah ia akan walau yasiran walau taghayyuran walau kana taghayyuru yasiran pun tanajjasa tunajjisu menajih ia, boleh bawa waktu ataupun tanah jasa. Kalau macam tanah jasa jadi najih ia. Sah juga. Wala yathuru bi zawali taghayyurihi ma dama qalilan. Dia tak jadi suci ia air dengan hilal berubahnya. Tak suci. Hilal berubah tak jadi suci air. Selama berkekalan ia air tu qalilan, ia sedikit. Ini tak sampai dua kolah. Bila sampai dua kolah apa? Pelik-pelik cara hukumnya dah. Setakat tu dulu. Wa kazan najasatul lati la yudrikuha at-tarafu. Wallahu a'lam.